Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala rahimahullah, ay syarih, wa irda'uhum bima yaskhatuhu innama yakunu khawfan minhum wa raja'an lahum. Dan membikin ridha mereka dengan kemurkaan Allah, itu adalah dengan takut kepada mereka atau berharap dari mereka. وَذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ. Dan itu menunjukkan lemahnya keyakinan. وَإِذَا لَمْ يُقَدَّرْ لَكَ مَا تَظُنُّ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَكَ. Dan kalau ternyata ditakdirkan atau tidak ditakdirkan untukmu apa yang kau kira akan dapat dari mereka, فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ. Dan itu urusannya kepada Allah, Allah yang menakdirkan. لَا لَهُمْ, bukan mereka. فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Karena sesungguhnya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. فَإِذَا ذَمَمْتَهُمْ. Kalau engkau cerca mereka, عَلَى مَا لَمْ يُقَدِّرْ, atas apa yang Allah tidak takdirkan, كَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ يَقِينِكَ. Berarti itu kelemahan keyakinanmu. Mafhum? Bisa dipaham? Kalau engkau berharap dari mereka atau takut dari mereka, kemudian apa yang kamu harap-harapkan dari mereka tidak didapat, Allah tidak takdirkan, dan marah pada mereka, maka ini kelemahan keyakinan. Kenapa kau marah pada mereka, pada Allah yang menakdirkan engkau tidak mendapatkannya? Maka idza damamtahum ala ma lam yuqaddirkan dzalika min dha'fil yaqin. Kalau engkau mencerca mereka karena sesuatu yang Allah takdirkan, berarti engkau kurang yakin bahwa itu di tangan Allah. Padahal yang namanya iman akan meyakini. Masya'a kana. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang kedua, masalah rasa takut. Mungkin mereka mengancam, menimpakan ini, menimpakan itu, sebagainya. Itu pun harus kamu yakin dengan keyakinan bahwa Allah SWT yang menentukan takdir baik dan buruknya. Maka kita katakan, masya'akan wa malam yasha' lam yakun. Kalau Allah tidak kehendaki, enggak akan terjadi. Mereka enggak akan bisa menimpakan kejelekan kepadamu. Maka jangan lupa apa yang sering diucapkan oleh para ulama. Iman pada takdir adalah an ta'lam ma asabaka, apa yang menimpamu enggak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Ini masalah harapan, ini masalah kekhawatiran. Masalah harapan, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, kamu dapat. Apa yang Allah tidak takdirkan, kamu enggak dapat. Itu harapan-harapan. Tapi kekhawatiran-kekhawatiran, jangan takut. Apa kalimatnya? Ma? Naam, kul. Ya Allah. Kalimat yang sangat banyak. Nah, aidad, yang keras suaranya. Jayid, ma akhta'aka lan yusibah. Terus. Itunya aja, dua kata aja. Sebaliknya. Nah, wa ma asabaka lan yukhti'aka. Ma akhta'aka lan yusibah. Wa ma asabaka lan yukhti'aka. Apa yang pasti menimpamu enggak akan meleset darimu, pasti terjadi. Dan apa yang meleset darimu, yakni yang tidak akan menimpamu, tidak akan menimpamu abadan. Kalau dua ini dipegang, maka kepada siapa kita akan takut kecuali pada Allah? Dan kepada siapa kita berharap kecuali kepada Allah SWT? Karena ini suatu keyakinan. Masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Atau kalau khawatir sesuatu, jangan khawatir. Apa yang ditakdirkan menimpamu, pasti menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan meleset darimu, gak akan menimpamu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada kitab. Fala takhafhum wala tarjuhum. Wala takhafhum majzumun wa alamatu jazmihi sukun. Wala tarjuhum majzumun wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah wa huwa alwaw. Wala tarjuhum. Maka jangan takut pada mereka dan jangan pula berharap kepada mereka. Wala tadummahum min jihati nafsika wa hawak. Dan jangan cerca mereka dari hawa nafsumu. Jangan cerca mereka dari dirimu pribadi. Jangan. Kalau engkau diperlakukan jelek, atau engkau dicerca, atau engkau dimusuhi pribadimu, sabar. Dianjurkan untuk sabar. Tetapi ketika agama Allah diinjak-injak, maka wajib kita membela agama. Maka kita tegakkan agama, tegakkan hujjah, dan kita katakan apa yang mereka katakan batil. Menyimpang, sesat. Agama tidak seperti itu. Mereka mencerca agama, kita bela. Ada kemarahan? Ada. Tetapi kemarahan yang terarah, yaitu menegakkan al-haq, membantah kebatilan. Barakallahu fikum. Pada ujungnya kita akan menyatakan yang semirip dengan cercaan, tetapi sesungguhnya itu pernyataan kebenaran. Apa itu? Ahlul bid'ah. Ahlul hawa. Karena mereka mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti hujjah. Hujjah demikian, demikian, demikian. Ini hadza dalil. Ayat, Quran, hadis. Wa ma ulai ahlul ahwa. Yukhalifun al-Quran wa sunnah. Mereka ahlul dalal. La tasma' minhum. Wa la tatakal wa la tukallimuhum. Wa la tajlis ma'ahum. Ibta'id anhum. Ini barakallahu fikum bayanul haq. Walaupun terasa pada mereka seperti cercaan, tapi itu bayanul haq, penjelasan kebenaran. Karena kenyataannya mereka menyelisih kebenaran. Kenyataannya mereka mengikuti hawa. Taib. Karena apa? Kita mencerca mereka. Atau yushbih. Bukan karena pribadi. Bukan karena hawa nafsu. Tapi karena agama. Karena din. Karena mereka menyelisih agama. Maka barakallahu fikum, jangan sampai ketika mereka menginjak-injak agama, kita santai, diam. Cengenges-cengenges, ha-ha-he-he. Tetapi ketika mereka mencela pribadimu, marah besar. Mengerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Masya Allah. Kok berarti orang ini bukan nasir lidini, tetapi nasirun lihawahu. Bukan membela agamanya, tetapi membela hawa nafsunya, membela pribadinya. Agama diinjak-injak, dia masih bisa basa-basi. Tapi sebaliknya, ketika pribadinya yang dicerca, yang dijatuhkan, marah besar. Enam. Aqamal ard wa la yuqiduha. Kama yaqulun. Mengangkat bumi dan menjatuhkan kembali, itu betapa besarnya. Tapi sebagian para ulama membacanya dengan mengangkatnya dan tidak menurunkannya kembali. Nah. Walamma qala ba'du wafdi Bani Tamim. Selesai tadi. Walakin min hamidallah wa rasulahu fahuwal mahmud. Maka siapa yang hamidahullahu, siapa yang dipuji oleh Allah, wa rasuluhu, dipuji oleh Rasulnya, fahuwal mahmud. Maka dialah yang terpuji. وَمَنْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Dan siapa yang dicerca oleh Allah dan dicerca oleh Rasulnya, فَهُوَ الْمَذْمُوُ. Maka mereka lah yang tercela. Jadi ukurannya adalah siapa yang dipuji oleh Allah terpuji, siapa yang dicerca oleh Allah jelek. Siapa yang dipuji oleh Rasulullah, maka itu yang baik, yang terpuji. Dan siapa yang dicerca oleh Rasulullah, maka dia yang jelek. Ukurannya Quran wa Sunnah. Ukurannya Allah dan Rasulnya. Jangan pribadimu. Jangan pribadi kita. Walamma qala ba'du wafdi Bani Tamim. Ketika berkata utusan dari Bani Tamim, "Ai Muhammad, a'tini." Ai Muhammad, berikan padaku. "Fa inna hamdi Zain wa dhammi Shain." Ketahuilah bahwa pujianku indah dan cercaanku sangat jelek. Berikan kepadaku. Ini keuntungan. Karena pujianku Zain, indah. Cercaanku Shain. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dakallah." Yang kayak gitu itu Allah. Kalau memuji pujiannya Zain, kalau mencerca, cercaannya mengerikan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, cercaan dan pujiannya enggak ngaruh. Enggak ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kamu dipuji, kamu dicerca, tetap kamu. Seorang mukmin taqi, orang yang beriman dan bertakwa, dicerca oleh orang-orang musyrikin, kufar, Yahudi, Nasrani, apakah jatuh kemuliaannya? Tetap mulia. Sebaliknya, orang yang rendah tercela yang dicerca oleh Allah dan Rasulnya, ahlul hawa, pencinta dunia, dari orang-orang kafir, direndahkan oleh Allah SWT. Inhum illa kal an'ami balhum adal. Mereka yang tidak beragama, hanya mencari apa yang dimakan, apa yang ditempati, apa yang ditinggali, dan apa yang dikawini. Itu binatang. Ya. Sapi, kuda, keledai. Apa yang dipikirkan? Makan, minum, kawin. Kalau ada manusia yang seperti itu, Allah cerca, inhum illa kal an'ami balhum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Tapi bagaimana kalau orang ini dipuji rame-rame oleh seluruh dunia? Jadi mulia? Tetap terhina. Tetap rendah karena ahlu dunia. Ad-dunya jifa wa talibuha kilab. Kama qala fi riwayah. Dunia ini seperti bangkai, dan pengejar-pengejarnya adalah anjing-anjing yang mengejar bangkai. Ini hina sekali, rendah sekali. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Dalal hadith ala annal imana yazidu wa yanqus. Kembali kepada dalil. Apa awal kalimatnya? Inna min da'fil yaqin. Berarti yang namanya keyakinan, ada yang da'if, ada yang qawi. Iya kan? Berarti yang namanya keyakinan, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang agak kuat, ada yang agak lemah. Ila akhirihi. Fahada dalilun. Ala mana? Ala. Annal iman yazidu wa yanqus, berarti iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa menguat, bisa melemah. Wa annal a'mala min musammal iman. Dan berarti, amalan-amalan termasuk iman. Bahwa yang namanya amalan, termasuk iman. Sebab yang dicontohkan tadi semuanya amalan. Mencerca orang yang tidak memberi, memuji ketika Allah beri rezeki, memujinya manusia, bukan memuji Allah SWT. Itu semua perbuatan, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif berkata lagi, membawa dalil berikutnya dalam bab. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: Man iltamasa ridallah bisukhtin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridan nas bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi. Naam. Ibn Hibban punya kitab sahih. Ibn Huzaimah punya kitab sahih. Siapa lagi? Atau mustadrak ala sahihain, yang dimaksudkan oleh Imam Hakim adalah hadis-hadis sahih yang belum ada atau belum terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Mereka semua berusaha untuk mengumpulkan hadis sahih. Tetapi yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Limadha? Karena sebagian ada yang mutasyaddid, sebagian ada yang mutasahil. Nah, di antaranya beliau ini. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Hadha al-hadith rawahu Ibn Hibban bi hadha al-lafad. Bagaimana lafadnya? Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah, siapa yang mencari ridallah, bisukhtin nas, dengan kemarahan manusia, radhiyallahu anhu, Allah akan ridha kepadanya, wa arda anhu nas, dan manusia pun akan ridha kepadanya. Padahal carinya ridha Allah. Tapi ternyata dia mendapatkan ridha Allah, dan sekaligus ridha manusia. Sebaliknya, wa manil tamasa ridhan nas bisukhtillah, siapa yang mencari ridha manusia dengan kemarahan Allah, maka niscaya Allah akan marah kepadanya. Wa askhata alaihi nas, dan manusia pun akan marah kepadanya. Carinya keridhaan manusia, ternyata yang didapat kemarahan mereka dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lafaz Ibn Hibban bihadzal lafaz. Warawahu Tirmidhi, diriwayatkan pula oleh Tirmidhi, an rajulin min ahli Madinah, dari seseorang dari penduduk Madinah. Qala, dia berkata, kataba Muawiyatu ila Aisyah. Muawiyah menulis kepada Aisyah, aniktubi li kitaban tusini fi, tulislah untukku surat yang kau nasihati aku di dalamnya. Ini minta surat, surat nasihat. Wala tuksiri alayya, dan jangan banyak-banyak. Fakatabat Aisyatu ila Muawiyah. Maka Aisyah menulis kepada Muawiyah, salamun alayka. Amma ba'd, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisukhtin nas, kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan cukupi dia mu'natan nas, akan cukupi dia dari manusia. Wa manil tamasa ridhan nas bisukhtillah, dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemarahan Allah, wakalahu Allahu ilan nas, maka Allah akan pasrahkan dia kepada manusia. Allah enggak akan bela sedikit pun. Assalamualaikum. Ringkas sekali suratnya. Hah? Suratnya ringkas sekali. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Nu'aym fil Hilyah, juz ke-8 halaman 188, dan Tirmizi dalam Jami' nomor hadis 2416. Wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekhul Islam, katabat Aisyatu ila Muawiyah, Aisyah menulis pada Muawiyah, wa rawa annaha rafa'atuhu. Kata Syekhul Islam, dan diriwayatkan bahwa Aisyah merafa'kannya kepada Nabi. Artinya hadisnya marfu' kepada Nabi. Man arda Allah bisukhtin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man arda an-nas bisukhtillah, lam yughnu anhu min Allahi syai'a. Dan siapa yang membuat ridha manusia dengan kemarahan Allah, maka niscaya mereka enggak akan bisa mencukupinya dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha lafdul marfu', ini lafad yang marfu'. Wa lafdul mauquf, sedangkan lafad yang mauquf, ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man arda Allah bisukhtin nas radiya anhu wa arda anhu an-nas, wa man arda an-nas bisukhtillah ada hamiduhu minan nas lahu dhamman. Siapa yang membuat ridha Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya dan manusia pun akan ridha. Dan siapa yang membuat ridha manusia dengan kemarahan Allah, maka niscaya akan kembali pujiannya dari manusia, atau akan berubah pujiannya dari manusia menjadi cercaan baginya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Contoh real di zaman Rasulullah SAW. Kalangan mana yang mencari ridho manusia dengan kemarahan Allah SWT? Hah? Siapa? Nah, munafiqin. Ya, munafiqin. dia pengin diridhoi oleh dua belah pihak. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudzabdzabina baina dzalik. Tidak jelas dia berada di pihak mana. Tidak ke sana, tidak kemari. Terhadap kaum muslimin pengin diridhoi, terhadap kufar juga pengin diridhoi. Tapi bagaimana akibat akhirnya? Tidak disukai oleh kedua belah pihak. Kaum muslimin betapa bencinya pada munafikin. La wallah, walakinnaka munafik. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh. Berapa kali diucapkan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, biar aku penggal dia. Jelas ini munafik. Hanya saja Rasulullah masih menasihatnya. Sabar, sabar, sabar. Jelas di mata para sahabat, Abdullah bin Ubay bin Salul ma'ruf. Terhina, rendah. Ketika akan bangkit berdiri, memberikan protokol, ditarik oleh Sa'ad bin Mu'ad. Ijlis, ya adu Allah. Musuh. Dikatakan dengan musuh Allah. Ijlis, ya adu Allah. Padahal awalnya, carmuk. Cari muka. Setiap Rasulullah mau berbicara, dia dulu yang bangun. Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, Nabiullah, Rasul kita, akan berbicara dengan dengarkan baik-baik begitu supaya dia ikut numpang terkenal, ya numpang tenar. Mesti setiap Rasulullah SAW mau bicara dia duluan, ngasih mukaddimah. Setelah ketahuan belangnya nifaknya, orang yang tadinya dekat. Yaitu Sa'ad ibn Ad radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menariknya, ijlis ya adu Allah. Duduk. Masyaallah. Khunibnina azakullah, bagaimana di kalangan musyrikin? Sama. Dihinakan oleh mereka. Dihinakan. Kamu banci. Kenapa? Karena kesana, kesini, kesana, kesini. Wallah. Inqalaba hamiduhu indallahi dhamman. Berubah pujian manusia menjadi cercaan. Yang tadinya kayaknya bisa berdiri di kedua belah pihak. Ujung-ujungnya dimusuhi dua belah pihak. Baik, saya tanya pada antum sekalian. Masyarakat secara umum, manusia secara mayoritas. Senang orang yang mudabdabin atau senang orang yang punya kejelasan? Hah? Ini jelas. Walaupun tadinya jengkel, ini orang gak bisa goyah sama sekali. Dipengaruhi, tidak, saya akan berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya akan beribadah hanya pada Allah, tidak mau yang lain. Saya hanya mau ikut sunnah, yang selain sunnah, saya tidak mau. Wah, marah, semuanya marah. Diupayakan, dimusuhi, diginikan, digitukan, terus mereka upayakan dengan berbagai macam makar. Wa makar, wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Apa akhir-akhirnya? Hati mereka berkata, ini orang hebat. Iya kan? Ini orang kokoh, kuat. Padahal musuhnya. Saya salut sama dia. Salut sama dia. Salut. Salut sama orang ini. Saya tahu bagaimana dia begini, ujian-ujian yang sudah dilewati. Tapi sampai hari ini dia tidak berubah. Tetap dengan pendiriannya. Melihat orang-orang yang plin-plan berubah-ubah. Kamu kalau mau beragama kayak dia tuh. Maksudnya apa? Maksudnya, dia tahu itu yang benar, tapi dia masih belum mau. Ujung-ujungnya seperti itu. Limana? Istiqamah. Al-istiqamah itu aziz. Yang namanya istiqamah itu mulia, tinggi, tapi susah dicapai. Aziz. Al-istiqamah itu aziz. Maka ketika orang sudah sampai di atas sana, puncak istiqamah, kawan dan lawan akan salut. Walaupun bukan itu yang dicari, bukan yang dicari pujian manusia, tetapi otomatis kawan dan lawan akan segan. Karena ini orang yang kokoh pendirian. Orang yang kokoh pendirian. Qala, dikatakan selanjutnya, wa hadha min a'zamil fiqhi fid din. Ala kulli hal, apakah dia mauquf apalagi marfu', maka ini adalah ilm dari salaf. Akal syai, paling sedikit, mauquf ala Aisyah, dan itu ucapan salaf. Ucapan Ummul Mu'minin, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nasihat yang sangat bagus. Menasihati Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha min a'zamil fiqhi fid din. Fa inna man ardallah bisukhtihim kana qad ittaqah. Karena siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka niscaya Allah akan melindunginya dari kemarahan manusia. Akan ittaqahu minhum. Karena Allah ridha. Manusia marah. Ketika manusia marah, dia memiliki pembela, yaitu Allah SWT. Wa kana 'abduhu salih, sedangkan dia adalah hambanya yang saleh, maka pasti dibela oleh Allah Taala. Wallahu yatawalla salihin, dan Allah akan membela orang yang saleh. Dan Allah SWT menjanjikan yang demikian pada hamba-hambanya. Wallahu kafin 'abdah, dan Allah akan mencukupi hamba-hambanya, tentunya yang saleh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan padanya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah SWT. Wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa pada Allah, maka ketika dia bertakwa pada Allah, kemudian ada yang marah dari manusia, dia tidak peduli, yang penting Allah ridha. Maka ketika Allah ridha, manusia marah dan manusia membuat segala macam makar-makar, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Alaysallahu bikafin 'abda, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Ini janji. In tansurullaha yansurukum wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin ila akhiril adillah al-kathirah. Wallahu yakfi mu'natan nasi bila raib. Berarti Allah akan mencukupi mu'natan nas. Mencukupi dari bantuan manusia. Tidak perlu bantuan manusia. Bila raib. Tanpa ada keraguan, Allah pasti akan mencukupinya. Amma kaunun nasi kullihimu yardawna anhu faqad la yahsul dhalik. Adapun kaunun nas kullihim yardawna anhu, seluruh manusia ridho. Apa mungkin? Faqad la yahsulu dhalik. Maka yang demikian bisa jadi tidak akan didapat. Manusia seluruhnya ridho. Tidak akan didapat. Lakin yardawna anhu idha salimu minal aghrab. Tetapi mereka akan ridho kalau selamat dari berbagai macam ambisi-ambisi dan keinginan-keinginannya. Wa idza tabayyana lahumul aqibah, dan kalau sudah tahu apa akibatnya, baru akan ridha. Wa man ardan nas bisukhtillah, maka siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, lam yughnu anhu min Allahi syai'a, Allah enggak akan memberikan kecukupan atau Allah enggak akan mencukupinya dari manusia. Qadzalim, seperti orang yang zalim, alladhi ya'addu 'ala yadayhi. Seperti orang zalim yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an yang menggigit jarinya. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idja'ani. Perhatikan apa yang diucapkan oleh orang yang Allah kisahkan akan masuk dalam neraka dan menyesali dirinya, menggigit jarinya dalam neraka dan berkata, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul, duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku, dia telah menyesatkan aku dari dikro ini. Dia tinggalkan jalan Rasul karena ingin mendapat ridho temannya. Ternyata menyesal yaumul qiyamah, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Tayib. Kisah tentang siapa itu? Hah? Man yadhkur? Siapa yang ingat asbabul wurud ayat ini? Nah. Saya ingat kisahnya tapi namanya sedikit lupa. ketika seorang musyrik mengadakan undangan, diundang semuanya termasuk Rasulullah SAW. Demikianlah mereka orang-orang Arab seperti itu. Dan dia berharap semua undangannya makan. Dilihat Rasulullah SAW tidak makan. Makan. Aib bagiku. Kalau engkau tidak makan. Aku tidak akan makan sampai engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Taib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kul. Makan. Makan. Tersebar beritanya bahwa orang ini telah mengucapkan syahadah. Mereka semuanya mencercanya, teman-teman dekatnya mengatakan qad sabata. Kami mendengar bahwa engkau telah sabat. Sabat itu meninggalkan agama nenek moyang. Sampai dia menyatakan tidak. Aku tidak sabat, aku tidak meninggalkan agama nenek moyang. Kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya menghormati tamu. Aku ingin tamu-tamu ke semuanya makan. Kata mereka, buktikan kalau kamu belum beriman. Bagaimana aku buktikan? Kamu dekat datangi dia dan kamu ludahi mukanya. Dia cari Rasulullah SAW, dia ludahi mukanya. Tapi tidak sampai ke mukanya, Allah takdirkan tertiup kembali ke wajahnya. Dan mencacati wajahnya. Kemudian dibacakan ayat ini. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da ija'ani. Wa kana syaitan lil insani khadula. Naam. Baik, kalian cari di tafsir ayat ini. Mudah-mudahan ada kisah tadi dan kalian dapatkan namanya. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.